dan Al-Qur'anul Karim sebagai masdar pokok syariat Islam, tumbuhan syariat Islam. Allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bu'itha biha dengan syariat Islam, ila an-nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Qala Allah ta'ala tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah SWT yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, terhadap hambanya supaya menjadi peringatan, nadhira, lil alamin, bagi segenap alam. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailu lil kafirina min adhabin syadid. Fungsinya yaitu litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, ya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan syirik menuju tauhid, kegelapan kebodohan menuju ilmu, kegelapan maksiat kepada taat. Baik, itu semua adalah dhulumat, sehingga disebutkan dengan lafaz jamak karena dhulumat banyak kegelapan itu. Ya, adapun an-nur disebutkan dengan mufrad karena satu. Wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'in aidan. Demikian pula sunnah nabi alaihi wasallam termasuk masdar pokok syariat. Ya, termasuk pokok syariat pula. Tumpuan syariat pula. Jadi ketika ditanyakan apa itu masdar syariat, apa itu pokok syariat, tumpuan syariat, maka kita sebutkan tumpuan atau pokok syariat Al-Quran was sunnah. Kama qarrarahu Al-Quran, sebagaimana diakui dan ditetapkan oleh Al-Quran bahwasanya sunnah Nabi alaihi wasallam sebagai sumber pokok syariat Islam. Qala Allah ta'ala, Allah firmankan sebagai bentuk penetapan bahwasanya sunnah Nabi alaihi wasallam sebagai sumber pokok syariat Islam, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang dia taat kepada rasulnya, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang dia berpaling, maka tidaklah kami mengutus engkau sebagai penjaga untuk mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dibawa oleh Rasulnya, ambil. Dan apa yang dilarang kepada kalian dari Rasulnya, hindari. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Quran dan sunnah masdarani atau masdara syariat Islamiyah. Keduanya adalah sumber pokok syariat Islam. Tidak bisa terpisahkan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.